بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، sekejap saja, insyaallah kita lanjutkan sampai pada poin yang pertama saja. Setelah beliau rahimahullah mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan keikhlasan menyeru mereka kepada tauhid dan mengabarkan bahwasanya ini adalah agama Allah SWT yang diutus dengannya seluruh para rasul. Jadi para nabi dan juga rasul sebelum baginda SAW, mereka sama membawa kalimat la ilaha illallah, menyeru umatnya untuk mengisahkan Allah di dalam ibadah. Dan dalilnya di dalam Al-Quran banyak. Dan kalau kita melihat satu persatu dari kisah para nabi dan rasul, mulai Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, kita dapatkan bahwasanya dakwah mereka adalah satu. Ani'budullah wajtanibut-taghut. Allah SWT mengatakan wa ila 'adin aqahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Dan kepada Hud kami utus kepadanya, ya, dan kepada saudaranya Hud, yaitu kaumnya Nabi Hud, kami utus kepadanya Hud. Kemudian dia mengatakan, ya kaum, wahai kaumku, sembahlah kepada Allah, kalian tidak memiliki sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Ma'alakum min ilahin ghair. Dan Allah SWT mengatakan wa ila thamuda aqahum salihan qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dan kepada Thamud kami utus kepada mereka Saleh. Kemudian dia mengatakan wahai kaumku, hendaklah kalian menyembah kepada Allah, kalian tidak memiliki sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Dan seluruh para nabi dan rasul demikian, seperti yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru umatnya untuk bertauhid. Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul an i'budullaha wajtanibut taghut, supaya kalian menyembah kepada Allah saja dan menjauhi taghut. Wa annahu la yaqbalu min al-a'mali illa al-khalis. Dan bahwasanya Allah tidak menerima sebuah amal kecuali amalan yang ikhlas. Itu amalan yang disertai dengan tauhid. Apabila seseorang beramal tetapi di sana ada syirik, dia menyerahkan ibadah juga kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, meskipun dia adalah orang yang soleh, maka Allah tidak akan menerima amalannya. Allah tidak menerima sebuah ibadah kecuali yang dilakukan atas dasar tauhid. Apabila di sana ada kesyirikan, maka Allah tidak menerimanya. Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna 'amalu wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau menyekutukan Allah, maka akan batal amalanmu, gugur amalanmu, dan jadilah engkau di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Allah tidak menerima kecuali amalan yang didasarkan oleh tauhid yang khalis, tidak ada kesyirikan di dalamnya, Adapun orang yang menyebutkan Allah Azza wa Jal, maka amalan apapun yang dia kerjakan, sebesar apapun, utama apapun, kalau di sana ada kesyirikan maka akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura." Dan kami akan mendatangi amalan yang mereka dahulu amalkan di dunia. Mereka melakukan sedekah, melakukan haji, melakukan salat, melakukan amalan yang lain, tapi karena mereka dahulu kufur, menyekutukan Allah di dalam ibadah, faja'alnahu haba'an manthura, Allah jadikan itu semua seperti debu yang berterbangan. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy, orang-orang Arab jahiliyah, ini adalah kesyirikan. Ya, mereka dahulu melakukan haji, mereka dahulu bersedekah, dan tadi sudah kita sampaikan, mereka juga menghormati tamu. Apabila ada jamaah haji, mereka memberikan makanan, memberikan minum air zam-zam. Itu amal-amal yang baik sebenarnya. Tetapi mereka menyekutukan Allah di dalam ibadah. Akhirnya Allah batalkan semuanya. Enggak ada faedahnya. Tidak ada manfaatnya. Kalau tidak disertai dengan tauhid, dengan keikhlasan. Wa akhbara anna man fa'ala mastahsanu faqad harramallahu 'alaihi jannah wa ma'wahunna. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya orang yang melakukan kesyirikan tadi dan menganggap itu adalah baik. Karena orang-orang musyrikin Quraisy, orang-orang jahiliyah, mereka menganggap baik apa yang mereka lakukan. Ini lebih baik daripada yang dibawa oleh Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka beliau mengabarkan orang yang melakukan demikian, yaitu menyembah kepada orang-orang yang saleh, berdoa kepada mereka, meminta syafaat kepada mereka, memohon supaya mereka didekatkan kepada Allah, faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahunna. Orang yang demikian maka dia akan diharamkan masuk ke dalam surga, dan tempat kembalinya adalah neraka. Karena Allah SWT mengatakan, innahu may yushrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, ya, ini diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam, ya, ketika mengingatkan kaumnya jangan sampai melakukan kesyirikan. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah maka sungguh dia akan diharamkan masuk ke dalam surga. Diharamkan masuk ke dalam surga artinya tidak akan masuk ke dalam surga. Dan kalau Allah sudah mengharamkan, siapa yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga? Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Tempat kembali artinya selama-lamanya dia di sana. Ya, wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim, yaitu mereka yang mendzalimi Allah dengan melakukan kekufuran, melakukan kesyirikan. Karena orang yang menyekutukan Allah zalim kepada Allah. Ya, ada orang mendzalimi manusia yang lain, mendzalimi tetangga, mendzalimi istri, mendzalimi anak, ini kezaliman. Tapi kezaliman yang paling besar, seseorang mendzalimi siapa? Mendzalimi Allah. Dan inilah yang dimaksud dengan syirik. Ya, maka beliau mengabarkan tentang semuanya itu, ini membatalkan amal. Allah tidak menerima amal kecuali yang tauhid, berdasarkan tauhid. Dan bahwasanya orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah maka dia akan masuk ke dalam neraka dan diharamkan baginya surga. Wa hadhihi hiya al-mas'alatu allati tafarraqa an-nasu li ajliha baina muslimin wa kafir. Inilah perkara yang menyebabkan orang ramai terbahagi kepada muslim dan kafir. Masalah ini di antaranya adalah permasalahan ini, yaitu permasalahan yang menjadikan orang soleh, ya, sebagai perantara, sebagai wasilah, berdoa kepada mereka, meminta syafaat kepada mereka, inilah yang menyebabkan terjadinya perpecahan saat itu. Ya, menjadikan orang ramai terbahagi menjadi muslim dan kafir. Orang yang kafir saat itu tetap mereka bersikeras, ya, degil, ya, tetap mereka apa? Menyembah kepada orang-orang soleh tadi. Bahkan seperti orang-orang, ya, kaumnya Nabi Nuh yang saling berwasiat, wa qalu la tadharunna alihatakum, bersabarlah kalian terus menyembah kepada orang-orang soleh tadi. Adapun orang yang mendapatkan hidayah dan dia menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengatakan la ilaha illallah, kemudian mereka meninggalkan seluruh sesembahan yang disembah selain Allah, di antaranya adalah orang-orang soleh tadi, ya, yang sebelumnya berdoa kepada orang soleh, ya, dalam sebagian keadaan akhirnya dia tinggalkan dan hanya berdoa kepada Allah saja. Terbagilah antara orang muslim dan juga orang kafir. Orang yang muslim meninggalkan, ya, penyembahan kepada orang yang soleh, ya. Adapun orang yang kafir, maka mereka tetap berada di atas agama sebelumnya, yaitu menyembah kepada orang-orang yang soleh tadi. Wa indaha waqa'atil adawah, dan kerana perkara ini jugalah lahirnya permusuhan, yaitu permusuhan antara muslim dan kafir, ya, antara pengikutnya Nabi Muhammad, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Terjadi permusuhan. Wa li ajliha syara'al jihadu kama qala ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan dengan sebab ini akhirnya disyariatkan jihad. Yaitu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Ya, kemudian terjadilah di sana atau terwujud di sana pemerintahan kaum muslimin. Dan kaum muslimin sudah memiliki kekuatan, banyak yang masuk ke dalam agama Islam. Maka syari'al jihad, disyariatkan jihad memerangi orang-orang kafir Quraisy. Sebabnya karena apa? Karena mereka masih menyekutukan Allah dengan selain Allah, masih menyembah kepada selain Allah. Ya, akhirnya Allah mengatakan wa qatiluhum, perangi mereka. Ya, perangi orang-orang musyrikin Quraisy tadi. Sampai kapan diperangi? Hatta la takuna fitnah, sehingga tidak terjadi fitnah. Jadi maksud dengan fitnah adalah syirik. Ya, jadi maksud dengan fitnah adalah syirik. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu, kesyirikan itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Perangi mereka sehingga tidak terjadi fitnah, maksudnya adalah sampai mereka meninggalkan kesyirikan. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad adalah rasulullah. Jadi perang di dalam Islam bukan untuk menghinakan manusia, tapi tujuannya adalah supaya mereka kembali kepada dinul fitrah, kepada Islam. Ya, supaya mereka kembali kepada agama Islam, agama nenek moyang mereka, yaitu agamanya Nabi Adam. Ya, agamanya Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Ismail, agamanya seluruh para nabi, itu tujuannya. Ya. Maka wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan supaya agama ini semuanya adalah milik Allah azza wajalla. Ini tujuannya. Ya, jadi terjadinya jihad, disyariatkannya jihad adalah karena masih ada kesyirikan. Adapun kalau seseorang sudah muslim, maka tidak diperangi. Ya, sudah mengatakan la ilaha illallah, maka tidak diperangi. Jadi selama dia bersikeras, ya, di atas agamanya, ya, di atas kesyirikannya, maka diperangi. Dan tentunya yang namanya jihad ini ada aturannya di dalam agama kita, dan ini dibahas dalam kitab-kitab fikih. Yang di sana ada kitabul jihad, ada kitab yang membahas tentang masalah jihad. Dia sebagaimana solat, ya, ada rukun-rukunnya, ada kewajiban-kewajibannya, ya, ada syarat-syaratnya. Ya, jihad bukan ibadah yang begitu saja, tidak ada aturan. Ya, atau ibadah yang hanya didasari dengan semangat keberanian, tidak. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian menganggap ini adalah jihad, padahal itu bukan jihad. Ya, yang namanya jihad yang syar'i, yang disyaratkan itu ada aturannya. Di antaranya yang namanya jihad ini harus bersama penguasa. Ya, kalau di sini bersama rajanya, bersama pemerintahnya. Ya, dipimpin oleh penguasa muslim. Ya, dan bukan dilakukan oleh individu, perorangan. Ya, seperti sebagian yang kabur lari dari negaranya kemudian ke negara yang lain, kemudian dia mengatakan saya berjihad di sana tanpa adanya bendera yang jelas, tanpa dipimpin oleh penguasa Islam yang jelas, maka ini bukan jihad di dalam Islam. Ya, atau yang dilakukan oleh sebagian meyakini bahwasanya orang, setiap orang yang kafir maka harus dibunuh. Ya, sehingga di sana ada terorisme, ada pemboman. Ya, mengira bahwasanya setiap yang kafir itu harus dibunuh. Padahal dalam agama Islam tidak demikian. Orang kafir di dalam agama Islam ada 4. Ya, di sana ada kafir yang harbi. Memang mereka memerangi kaum muslimin. Ada sebuah negara kafir berperang dan memerangi negara Islam. Berarti ini harbi. Dan di sana ada kafir yang musta'man. Kafir yang mereka mendapatkan keamanan dari pemerintah kita. Memang dia kafir, tapi dia mendapatkan keamanan, mendapatkan jaminan, sehingga dia masuk ke negeri kita, ke kerajaan kita, mendapatkan jaminan dari pemerintah. Seperti kedutaan-kedutaan besar, ya, ada embassy dari Indonesia, ya, dari negeri kafir misalnya, ya, yang mereka adalah beragama selain agama Islam, maka ini diberikan keamanan oleh negara. Ini enggak boleh kita ngambil. Ya, demikian pula mu'ahad. Orang kafir yang mereka mendapatkan atau memiliki perjanjian dengan orang-orang Islam. Ada perjanjian, ada kesepakatan tidak boleh saling memerangi selama 10 tahun misalnya. Maka sebagai seorang muslim enggak boleh kita memerangi orang-orang kafir tadi meskipun dia kafir kalau dia sudah memiliki perjanjian dengan umat Islam. Kalau ada yang membunuhnya, maka ini dosa besar. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yarin raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang memiliki perjanjian dengan orang Islam, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ini ucapan Rasulullah SAW. Menunjukkan tidak semua orang kafir dihalalkan untuk ibu. Kemudian di sana ada zimmi, ada kafir zimmi. Itu kafir yang tinggal bersama kaum muslimin, ya, dan diizinkan oleh pemerintah memeluk agamanya, tetapi dengan syarat dia membayar jizyah, ya, membayar upeti setiap tahun sebagai biaya ganti biaya dari keamanan yang diberikan kepada mereka. Maka ini juga tidak boleh dibunuh, ya. Bahkan dalam kitab-kitab fikih disebutkan, ya, orang yang mengambil harta dari seorang kafir dzimmi, ya, dan itu sampai nisabnya, maka dipotong tangan. Ya, meskipun dia orang kafir, enggak boleh kita ambil ya hartanya semena-mena. Ini dalam Islam demikian. Nah, ada sebagian orang, ya, mungkin baru masuk Islam atau baru mendapatkan hidayah, ya, tapi dia terpengaruh dengan aliran-aliran yang sesat, ya, yang tidak memahami makna jihad yang sebenarnya. Sehingga kebodohan dia ditambah dengan dibakar dengan semangat tanpa ilmu, akhirnya kita melihat apa yang membuat kita bersedih hati. Ya, mereka melakukan amalan-amalan, tindakan-tindakan yang sama sekali Islam tidak pernah ridha yang demikian. Ya, berlepas diri dari semua itu, dan ini menjadikan di sana nama yang tidak baik, sum'ah yang tidak baik, ya, untuk Islam itu sendiri dan juga umat Islam, sehingga banyak yang termudarat. Ya, orang yang sebelumnya ingin istiqamah di atas agamanya, sungguh-sungguh belajar, melaksanakan sunnah, ya, sebab orang-orang demikian akhirnya mereka menjadi terfitnah. ya, orang yang istiqamah di atas agama dicurigai ini adalah teroris, ini adalah ya pembangkang dan seterusnya, padahal tidak semua yang demikian ya kemudian disamakan. Ya, ini semua adalah karena sebab tidak paham tentang masalah agama. Jadi jihad sekali lagi di dalam agama Islam ini adalah amalan yang mulia, dan di sana ada aturan-aturannya, ya ada fikihnya. Tidak bisa seseorang melaksanakan jihad tanpa ilmu. Kemudian beliau mengatakan, ya sudah selesai berarti. Ya, yang poin yang pertama sudah selesai, alhamdulillah. Soalnya kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Oh ya, untuk apa? Sekedar melengkapi. Tadi disebutkan bahwasanya tujuan orang-orang musyrikin Quraisy adalah ingin apa tadi? Ingin apa? Ingin syafaat. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari. Beliau mengingkari ini adalah perkara yang syirik. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita umat Islam bahwasanya di dalam agama kita ada syafaat. Syafaat di hari kiamat itu ada, tidak kita ingkari. Ya, dalam banyak dalil beliau menyebutkan bahwasanya di sana ada syafaat bagi orang yang ya bagi seluruh manusia di padang mahsyar. Di sana ada syafaat bagi orang-orang yang berdosa, yang dia berbuat maksiat kemudian dia masuk ke dalam neraka. Kalau dia seorang yang muslim, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaat, sehingga dia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, di sana ada syafaat untuk ia dibukakan pintu surga dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya syafaat di hari kiamat itu ada. Lalu beliau menjelaskan bagaimana mendapatkan syafaat tersebut. Nah, ini yang ingin kita tekankan. Kita tidak mengingkari syafaat, karena sebagian orang salah paham. Ketika kita menyebutkan permasalahan ini, mengatakan, loh, kalian mengingkari syafaat. Kita katakan tidak. Kita tidak mengingkari syafaat. Kita menetapkan syafaat sebagaimana ditetapkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana kita mengingkari apa yang ditetapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam? Ya, cuma yang ingin kita sampaikan, kita harus mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam cara mendapatkan syafaat. Kita tentunya tidak ingin mendapatkan syafaat atau mencari syafaat dengan cara yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy, orang-orang jahiliyah, kita enggak mau. Karena kalau kita mengikuti mereka dengan cara berdoa kepada orang yang saleh, berdatang atau mendatangi kuburannya kemudian mengatakan ya fulan, ya wali fulan, isfa'ni indallah, berarti kita akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya, maka kita menetapkan adanya syafaat tetapi seperti yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama, ya, kita harus mengesakan Allah di dalam beribadah. Mentauhidkan Allah di dalam beribadah. Tidak boleh kita menyekutukan Allah. Ya, apa dalilnya? Bahwasanya syarat untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat, kita harus mengesakan Allah di dalam beribadah. Allah SWT mengatakan wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan mereka yaitu para malaikat tidak memberikan syafaat di hari kiamat kecuali bagi orang yang Allah ridhai. Jadi yang kelak mendapatkan syafaat di hari kiamat adalah orang yang Allah ridhai. Ya, siapa orang-orang yang Allah ridhai? Orang yang Allah ridhai adalah orang-orang yang mengesakan Allah di dalam ibadah. Oleh karena itu Allah mengatakan wala yardha li ibadihi al-kufr. Allah tidak ridha kekufuran dari hamba-hambanya. Allah tidak ridha dengan kesyirikan, Allah tidak ridha dengan kekufuran. Yang Allah ridhai adalah tauhid, keislaman, ketaatan, itu yang Allah ridhai. Maka mereka tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali bagi orang yang Allah ridhai. Dan orang yang Allah ridhai adalah orang yang mengisahkan Allah dalam ibadah. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau yaitu Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'alun nasi bi syafa'atik?" Ya Rasulullah, siapa orang yang berhak mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Ya, ya Rasulullah, siapa orang yang gembira dan bahagia dengan syafaatmu di hari kiamat? Beliau bertanya, siapa yang berhak kelak mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Orang yang mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Berarti tauhid atau bukan? Tauhid. Mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Ikhlas dari hatinya berarti dia mengilmui, memahami makna la ilaha illallah, mengamalkan isinya. Bukan orang yang hanya sekedar mengatakan la ilaha illallah, memperbanyak mengatakan la ilaha illallah tapi dia tidak paham. Ya mungkin sehari dia mengatakan la ilaha illallah 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali, tapi masih datang ke kuburan si fulan, bernazar di sana. Ya seperti tadi diceritakan, maksudnya di sebagian kawasan di sini ada, ya ada kuburan, sering ya orang datang ke sana bernazar. Kamu mau apa? Ya ingin kesembuhan, ingin jodoh, ya maka caranya, ya menyembelih kambing misalnya, kemudian disembelih dan menyebutkan maksudnya. Ya bahkan di situ ditawarkan, mau wali yang mana, wali yang paling ampuh yang mana, yang paling ya mujarrab, yang paling dikabulkan doanya yang mana. Di sana ada tingkatan-tingkatannya. Maka ini bertentangan dengan agama Islam. Ya, yang akan mendapatkan syafaat adalah orang yang mengesakan Allah di dalam ibadah, mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Di dalam hadis yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yawmal qiyamah, fahiya insyaallah, fahiya na'ilatun insyaallah." Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Beliau mengatakan setiap nabi itu memiliki doa yang mustajab. Ya, masing-masing nabi memiliki doa yang mustajab yang dikabulkan oleh Allah. Maka setiap nabi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, telah menyegerakan doanya di dunia. Mereka berdoa kepada Allah dan dikabulkan di dunia. Sedangkan aku, maka aku simpan doaku yang mustajab tadi untuk hari kiamat sebagai syafaat bagi umatku di hari kiamat. Berarti di sini ada syafaat Nabi di hari kiamat. Kemudian beliau mengatakan, dan syafaatku tadi na'ilatun insyaallah, akan didapatkan insyaallah bagi siapa? Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Orang yang meninggal di sini ya, bukan mati ya. Orang yang meninggal di kalangan umatku, ya, la yusyriku billahi syai'an, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini syarat dari siapa? Dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang mendapatkan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mati dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berarti apa yang kita pahami? Syarat untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat adalah bertauhid. Kalau kita tidak bertauhid, maka kita tidak akan mendapatkan syafaat. Ini modal kita. Ya. Dan saya tambah, ini kita pelajari juga dalam program. Ya, tentang masalah tauhid. Ya, kita ajarkan, bahkan kita jadikan ini program yang pertama sebelum yang lain. Ya. Kita ajarkan tentang masalah tauhid karena kita tahu bahwasanya tauhid ini perkara yang penting dalam agama ini. Termasuk di antara syarat ya untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat. Ya. Jadi untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat, ya caranya adalah dengan apa? Dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya seseorang tidak bisa bertauhid dengan benar kecuali dengan belajar. Ya, dia paham makna tauhid, kemudian dia mengetahui macam-macam kesyirikan, ya sehingga dia bisa menjauhkan diri dari kesyirikan. Wallahu ta'ala a'lam, itulah yang bisa kita sampaikan. Dan ada soal jawab tidak? Tidak ada. Ya, insyaallah berkaitan dengan materi, Pak ya. Berkaitan dengan materi. Nah, ya. Ya. Ya. Gimana? Orang Islam bertauhid. Menyuruh manusia berbuat baik. Iya. Baik. Agama Islam ini adalah agama yang menyuruh kepada tauhid. Ya. Dan ini adalah agama para nabi dan juga para rasul alaihi wassalam. Dari semenjak Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antaranya Nabi Musa dan juga Nabi Isa, yang orang-orang Yahudi ya menisbahkan diri mereka mengikuti Nabi Musa ya kadiban wazuran, dusta, karena mereka telah mengubah syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Demikian pula orang-orang Nasrani yang mengaku mengikuti Nabi Isa alaihissalam, ya, padahal mereka sudah merubah isi dari agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Seluruh para nabi menyeru kepada tauhid, dan tadi sudah kita sampaikan. Dan inilah agama yang hak di sisi Allah. Agama yang hak di sisi Allah. Oleh karena itu Allah mengatakan inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Dan Allah mengatakan wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, ya, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya. Ya, ada yang mencari agama A, agama B, agama C, tidak akan diterima darinya kalau itu bukan Islam. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Inna dina indallah, agama yang benar indallah di sisi Allah, itu adalah Islam. Adapun di sisi manusia, maka masing-masing manusia menganggap agamanya yang paling benar. Ya, orang musyrik menganggap agama wasaniyah, agama penyembah terhadap berhala itu yang paling benar. Itu indahu, itu di sisi dia. Ya, orang Nasrani juga mengatakan demikian, orang Yahudi mengatakan demikian. Wa qalatil yahudu laysatil nasara ala syai. Wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syai wa hum yatluna kitab. Orang Yahudi mengatakan Nasrani tidak akan, ya, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, dia tidak akan masuk surga. Orang Nasrani juga demikian, orang Yahudi tidak akan masuk surga. Ya, masing-masing menganggap dirinya yang selamat, itu di sisi mereka. Tapi indallah hanya apa? Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Ya. Kemudian yang kedua, yang namanya akhlak. Ini mencakup akhlak kepada Allah dan juga akhlak kepada makhluk. Ya, akhlak kita kepada Allah ya tauhid. Tauhid itu adalah akhlak kita kepada Allah. Kalau kita memang berakhlak kepada Allah, maka kita mengisahkan Allah di dalam ibadah. Kalau kita menyekutukan Allah, tidak berakhlak namanya. Ya, tidak beradab. Ya, tidak bersopan santun kepada Allah. Ya. Akhlak kepada manusia juga dituntut, ya, kita berbuat baik kepada mereka. Dan lebih dituntut lagi dan lebih dianjurkan lagi, lebih diperintahkan lagi, yaitu berakhlak kepada Allah SWT. Umat Islam alhamdulillah ia melaksanakan keduanya. Berakhlak kepada Allah dan juga berakhlak kepada manusia. Mengajak untuk berakhlak kepada Allah dan juga mengajak untuk berakhlak kepada manusia. Makanya disebutkan dalam hadis bahwasanya perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah dua. Taqwallah wa husnul khuluq. Di antara makna taqwallah adalah tauhid, berakhlak kepada Allah dengan akhlak yang baik. Kemudian yang kedua adalah husnul khuluq, yaitu berakhlak yang baik kepada manusia. Islam mengajarkan akhlak kepada Allah dan akhlak kepada manusia. Adapun agama yang lain, ya, mungkin mereka mengajarkan akhlak kepada manusia. Ya, kalau dipukul ya pipi kiri maka kasih pipi kanan. Ya, atau mengajarkan umatnya untuk bersedekah dan seterusnya. Ini akhlak kepada apa? Kepada manusia. Di sana ada akhlak yang lebih ditekankan, yang lebih besar, yaitu akhlak kepada Allah. Ini yang tidak mereka ajarkan. Ya, mereka masih menyekutukan Allah dengan sanam, ya, dengan batu, dengan pohon, ya, masih pergi ke dukun, masih mempercaya adanya jimat dan seterusnya. Ini tidak berakhlak kepada Allah SWT. Maka alhamdulillah alladzi hadana lil Islam, Allah telah menunjukkan kita kepada agama Islam, agama yang sempurna, agama yang mengajak kepada akhlak kepada Allah dan akhlak kepada manusia. Nah, ya, mungkin satu lagi. Ya. Bila kita orang Islam, kata agama dia itu menyuruh berkebaikan. Boleh tidak? Kalau kita orang Islam, ya, kata agama dia. Ya. Agama dia itu menyuruh manusia berbaik juga. Ya. Berkebaikan juga. Ya. Bisa diterjemahkan. Ya. Semua agama itu benar gitu maksudnya. Baik. Apakah itu memberikan pengaruh terhadap tauhid dia? Ya, enggak boleh jelas. Ya, karena ini bertentangan dengan firman Allah, "Inna dina indallahil Islam." Ya, keyakinan kita sebagai umat Islam bahwasanya tidak ada agama yang diridhai oleh Allah kecuali agama. Tidak boleh kita mengatakan bahwasanya semua agama Islam ini semua agama ini benar atau semua agama ini baik. Bagaimana kita mengatakan agama yang mengatakan bahwasanya Isa adalah Allah atau Isa adalah anak Allah itu adalah agama yang baik? Ya, bahkan dalam Al-Quran disebutkan, ya, bahwasanya langit ini bergetar karena ada orang yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Langit yang demikian besar apa? Bergetar dan berat mendengar keyakinan seperti ini. Bagaimana mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak? Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Bagaimana kita ridha, ya, dan rela di dalam hati kita mengatakan bahwasanya seluruh agama adalah baik, seluruh agama adalah benar. Ya, kalau ini diucapkan, ya, atas dasar ilmu, ya, dia sudah mengetahui tentang kebenaran agama Islam, kemudian dia mengucapkan ucapan ini, ya, karena kesombongan yang ada di dalam hatinya, maka dikhawatirkan ini bisa mengeluarkan dari agama. Ya, dikhawatirkan ini bisa mengeluarkan kita dari agama Islam. Ya, kalau dia di atas ilmu dan mengatakan ucapan ini istikbar karena dia sombong membantah agama ini, maka dikhawatirkan ini bisa menjadi sebab keluarnya seseorang dari agama Islam. Ya, dan ini disebutkan oleh para ulama ketika mereka membahas tentang nawaqidul Islam, ya, pembatal-pembatal keislaman. Ya, orang yang ya meyakini keyakinan seperti ini. Tapi kalau dia adalah orang yang jahil, ada di antara kita orang-orang awam, ya, orang-orang awam yang dia tidak di atas ilmu, kemudian mengucapkan ucapan ini karena ikut-ikutan, ya, orang lain, tidak di atas dan tidak didasarkan ilmu, maka diharapkan orang yang demikian ma'dzur. Ya, orang yang demikian ma'dzur, yaitu dimaafkan. Ya, dan kalau dia sudah tahu, hendaklah dia bertobat kepada Allah. Ya, hendaklah dia bertobat kepada Allah. Kemudian yang perlu kita sampaikan, bukan berarti kita mengatakan ya agama yang lain adalah batil, kemudian kita semena-mena dengan mereka, mendzalimi mereka, tidak. Ya, di dalam Islam, orang-orang di luar agama Islam punya hak. Ya, punya batasan-batasan. Ya, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi tetangganya yang kafir, orang Yahud. Ya, padahal beliau meyakini orang Yahudi jelas di atas kebatilan. Yang benar hanya agama Islam, tapi tidak mencegah beliau untuk berkunjung, menziarahi orang yang sakit karena dia tetangganya. Biar Islam mengajarkan perbuatan baik kepada tetangganya, dikunjungi tetangganya orang Yahudi tadi, kemudian didakwai kepada Islam, masyaallah. Ya, dikunjungi dan didakwai kepada Islam. Sampai disebutkan dalam hadis, anak Yahudi tadi yang sakit tadi, ketika diajak untuk masuk ke dalam agama Islam, maka dia menoleh kepada bapaknya. Boleh tidak saya mengikuti ya ajakan seruan Muhammad ini? Maka bapaknya mengatakan iya. Ya, takjub dengan ya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang Yahudi di atas ilmu bahasanya Muhammad adalah seorang Rasulullah. Maka akhirnya anak tadi mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan meninggal. Ya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan alhamdulillah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bermuamalah, berjual beli, berniaga dengan orang-orang kafir, tidak masalah. Dahulu di Madinah ada pasar. Ya, di situ ada orang Islam, ada orang Yahudi. Berjual beli di antara mereka tidak masalah. Bukan berarti kita menganggap mereka kafir di atas agama yang batil kemudian kita enggak boleh berniaga dengan mereka, tidak. Boleh. Ya, boleh kita berbuat baik kepada mereka. Kalau mereka ada yang fakir, ada yang miskin, membutuhkan makanan, kita berikan dia sedekah, boleh. Ya, kita berikan dia makanan, tidak masalah. Jadi dalam Islam ya ada hak-hak, ya ada hak-hak yang dimiliki oleh orang yang kafir yang kita ya sampaikan kepada mereka. Jadi kita mengumpulkan antara dua perkara. Pertama, kita harus yakin agama kita adalah agama yang hak, yang benar, sementara agama yang lain adalah salah. Kemudian yang kedua, kita ya memberikan hak mereka seperti yang diajarkan dalam agama kita. Dan tidak boleh berlebihan. Ya, karena sebagian berlebihan. Berlebihannya bagaimana? Termasuk diantaranya ucapan ini mengatakan semua agama adalah benar atau semua agama adalah baik. Kemudian dia ya berlebihan juga ketika hari raya mereka kemudian mengucapkan selamat, ya selamat hari pulang, selamat hari ini, selamat, ya mengucapkan selamat hari raya untuk orang kafir. Ini perbuatan yang enggak boleh. Ya, bagaimana seseorang ridho seperti tadi mereka merayakan tentang ya kekafiran, sebuah kesyirikan, bagaimana kita mengucapkan selamat, enggak boleh. Ya, maka di sana ada orang yang berlebihan, ya artinya mengatakan agama ini benar semuanya. Di sana ada orang yang ya berlebihan juga dalam mendzalimi orang kafir seperti tadi misalnya yang terorisme tadi. Yang benar yang bagaimana? Yang di pertengahan. Siapa orang yang pertengahan, yang benar-benar berkembali kepada Al-Quran dan hadis. Semua dalil dia ambil, bukan mengambil sebagian dalil kemudian meninggalkan dalil yang lain. Ya, ahlu sunnah wal jamaah mereka lah yang mengambil semua dalil, sehingga mereka berada di pertengahan adil. Pertama, mereka meyakini agama Islam adalah agama yang hak, yang benar. Kemudian yang kedua, bukan berarti mereka mendzalimi orang yang kafir. Jadi mereka berada di pertengahan. Nah, itu Pak ya. Nah, mohon maaf, ini bahasa Malaysia masih meraba-raba. Perlu penterjemah. Ya. Mungkin satu lagi. Ya. Ketika berkumpul pada seorang muslim jahiliyah dan iman. Ya, apakah berkumpul antara di dalam diri seorang muslim antara jahiliyah dengan keimanan? Iya. Terkadang berkumpul di dalam satu seseorang yang iman dan juga jahiliyah. Kenapa demikian? Karena apa yang dinamakan dengan tabiat-tabiat jahiliyah tidak semuanya sampai kepada syirik yang besar. Semua yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ya, apakah semuanya adalah syirik yang besar? Tidak. Baik, orang jahiliyah berzina atau tidak? Berzina. Tersebar pelacuran. Bahkan di zaman jahiliyah, ya, yang namanya pelacur, di sini pelacur namanya. Hah? Pelacur itu punya rumah tersendiri, ada benderanya. Ya, ada benderanya. Itu di zaman jahiliyah. Apakah pelacuran, perzinaan termasuk sesuatu yang mengeluarkan dari agama Islam? Tidak. Ya, berarti tidak semua tabiat jahiliyah itu sampai kepada kesyirikan, sampai kepada kekufuran. Ya, maka terkadang seseorang terkumpul di dalam dirinya iman dan ada satu sifat jahiliyah atau dua sifat jahiliyah atau lebih. Ya, riba ini adalah perbuatan jahiliyah. Ya, orang-orang jahiliyah dulu melakukan riba. Ada umat Islam yang dia adalah seorang muslim, mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi dia masih melakukan apa? Riba. Berarti terkadang terkumpul dalam diri seseorang iman dan juga sifat jahiliyah. Jadi yang disebutkan oleh Syekh di sini, ya, tidak mutlak semuanya adalah kekufuran. Ya, tetapi semuanya adalah sifat-sifat jahiliyah. Baik yang berupa kekufuran, baik berupa yang maksiat, kita akan tinggalkan. Ya, semuanya harus kita tinggalkan. Karena maksiat sekecil apapun berbahaya. Ya, kecil kalau sering dilakukan akhirnya menjadi apa? Menjadi besar. Nabi SAW mengatakan, ya, iyyakum wa muhaqqaratid dzunub. Hati-hatilah kalian dengan dosa-dosa yang kecil yang dianggap remeh oleh manusia. Fa innahunna ijtama'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu. Karena sesungguhnya dosa-dosa kecil tadi berkumpul pada diri seseorang sehingga dia menghancurkan orang tadi. Ya, yang namanya gunung itu berasal dari ya butiran-butiran pasir. Yang namanya api yang besar itu berasal dari ya dari api yang kecil dan seterusnya. Ya, maka kita sebagai seorang muslim ya tentunya meninggalkan seluruh dosa baik yang kecil maupun yang besar. Tapi ya jelas seperti yang tadi disebutkan, terkadang berkumpul dalam diri seseorang keimanan, dia seorang muslim ya, tetapi masih memiliki sifat jahiliyah. Makanya suatu saat Nabi SAW mengatakan, innaka imrun fika ya jahiliyah, engkau adalah seorang ya yang memiliki sifat jahiliyah. Dan ini beliau ucapkan kepada seorang sahabat ya, dan dia muslim ya. Beliau mengatakan, engkau ini adalah seorang yang masih memiliki sifat jahiliyah. Dan dulu di zaman Nabi SAW pernah terjadi problem antara kaum muhajirin dengan ansar. Ya, terjadi problem. Sehingga apa? Kemudian orang-orang muhajirin mengatakan, ya lal muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, kesinilah kalian. Kemudian yang orang ansar mengatakan, wahai orang-orang ansar, kesinilah kalian. Jadi di sana ada fanatik, ada ta'asub ya, berdasarkan ya bukan karena keislamannya, tapi karena ini dari muhajirin dan ini adalah dari ansar. Hampir terjadi iktital, terjadi peperangan di antara mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, habidakwal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Apakah kalian menyeru dengan dakwah jahiliyah sementara aku masih berada di antara kalian? Artinya apa yang mereka lakukan ini? Ta'asub, fanatik, ya, kelompok, bukan berdasarkan Islam, tapi karena ini dari muhajirin, ini dari ansar. Ini ciri-ciri orang jahiliyah. Ini adalah tabiat orang jahiliyah. Adapun Islam, maka yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya seseorang itu ta'asub berdasarkan Islamnya, wala wal bara berdasarkan Islamnya, bukan berdasarkan kelompok, bukan berdasarkan ya pertubuhan atau badan atau yayasan atau organisasi, tidak. Tapi berdasarkan ketaatan dia kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Semakin bertakwa semakin kita cintai. Ya. Jadi wala dan bara adalah berdasarkan Islam, bukan karena kabilah, bukan karena ini adalah dari Malaysia, ini dari Indonesia, bukan. Yang berdasarkan Islam. Kalau masih fanatiknya bukan karena Islam, berarti jahiliyah. Ya, berarti terkadang ada orang Islam yang masih memiliki sifat apa? Jahiliyah. Baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Dan sekali lagi, ya insyaallah semoga ini bukan pertemuan yang pertama. Ya, atau bukan pertemuan yang terakhir maksud saya. Ya, ada di sana pertemuan-pertemuan yang lain, dan saya berharap dan mungkin juga antum berharap bisa menyelesaikan kitab ini. Ya, bisa menyelesaikan kitab ini, tapi butuh masa yang lebih banyak. Ya, lebih banyak, mungkin diadakan daurah ya selama 1 hari atau 2 hari. Dan kebiasaan saya kalau sudah memulai kitab biasanya ya diselesaikan. Ya, termasuk di Madinah. Ya, termasuk di Madinah kalau sudah mulai kitab enggak berhenti kecuali sudah selesai. Ya, dan ini lebih bermanfaat insyaallah. Ya, dan lebih ada kesannya, ya lebih ada bekasnya. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai program kita pada hari ini. Semoga kita mendapat manfaat daripada apa yang Dr. Abdullah Rai sampaikan. Dan semoga Allah merezekikan kita peluang untuk mengikuti pengajian dengan Dr. Abdullah Rai lagi. Hafizahullah insyaAllah. Dan di kesempatan ini ada satu pengumuman. Sebenarnya dengan ziarah pada kali ini, iaitu ziarah daripada Dr. Abdullah Rai, pihak Halaqah Silsilah Ilmu, yani, HSI, yang macam Dr. sebut dalam kuliah tadi, pengajian melalui WhatsApp. Pengajian melalui WhatsApp ni dia dijalankan hari Isnin sampai hari Jumaat. Dia berformat audio macam MP3 ya. Dia audio MP3 yang doktor sendiri akan bagi kuliah tu berdurasi lebih kurang 4 ke 5 minit sahaja. Setiap hari Isnin dan Jumaat melalui WhatsApp group yang Dr. Abdullah Rais ni akan sampaikan melalui berbentuk audio berdurasi lebih kurang 4 ke 5 minit sahaja melalui WhatsApp. So, pada tuan-tuan dan puan-puan yang berminat, boleh hantarkan maklumat peribadi seperti berikut: nama penuh, jantina, nombor telefon yang ada WhatsApp, nombor telefon yang ada WhatsApp, warga negara dan pekerjaan. Saya ulang, nama penuh, jantina, nombor telefon yang ada WhatsApp, warga negara dan pekerjaan kepada Al-Akh Ramzul di nombor, tolong ambil nombor ni kalau berminat, 014-965-5160. Saya ulang, 014-965-5160. Okay, semoga kita mendapat manfaat dan semoga Allah memberi kekuatan dan istiqamah guna kita untuk terus menuntut ilmu. Barakallahu fiikum. Okey, di sebelah petang pula dia akan ujian dalam grup juga. Berbentuk soalan. Okey, di sebelah petang pula, so pengajian tu di pagi ya. Ya, pengajian audio tu akan dihantar di sebelah pagi. So di sebelah petang pula akan ada ujian yang berbentuk soalan yang akan ditanyakan di dalam grup masing-masing tersebut. Dalam web, okey, maafkan, dalam website. So untuk maklumat lanjut, bagi nama, bagi butiran seperti yang berikut, nanti boleh tanya soalan lanjut kepada yang nombor ni. Saya ulang sekali lagi ya, 014-965-5160. Pengajian HSI bersama Dr. Abdullah Rai Hafizahullah melalui grup WhatsApp. Kita manfaatkan teknologi. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk istiqamah untuk ilmu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.